Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita akan bahas pembahasan yang baru, masih terkait dengan hibah, tetapi secara khusus hibah berupa rumah dan semisalnya. Disebut dalam fiqih al-umrah atau juga disebut ar-rukba. Seorang yang memiliki rumah mempersilahkan orang lain untuk menempati rumahnya, menghibahkannya. Di zaman jahiliyah, ketika seorang menghibahkan rumah seperti itu, dibatasi selama masih hidup yang menempati. Seorang memiliki rumah berkata kepada Zaid, "Ya Zaid, faddal, kamu tempati rumah saya selama kamu hidup." Jadi umrah dari kata umur. Kenyataannya akhirnya pihak yang memberikan hibah, memberikan kesempatan menempati ini, ternyata ya taraqqabun maut al-mauhub lahu. Dia ternyata nanti-nanti nunggu-nunggu meninggalnya pihak yang diberi kesempatan menempati. Ya taraqqab, sehingga disebut dengan bab rukba. Ya umrah dari umur. Jadi karena dulu zaman jahiliyah mereka memberikan kesempatan, silahkan tempati selama kamu hidup. Jadi selama umurmu masih ada. Sehingga disebut di sini disebut dengan umrah. Disebut dengan rukba, ya rukba. Ya karena pihak yang memberikan rumah untuk ditempati selama yang diberi hidup itu ternyata kenyataannya yarqubun mautal mahublah, mereka menanti-nanti ya kematian pihak yang diberi. Sehingga dari yarqubun disebut dengan rukba, bab al-umrah atau rukba. Bab hibatul umrah disebut juga rukba. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan al-umrah, yakni rumah yang diberikan kepada satu pihak untuk ditempati, diputuskan liman wuhibatlah, itu menjadi hak milik pihak yang diberi. Karena tidak boleh mengambil kembali hibah, terkait dengan pembahasan kemarin kita al-a'id bihibatihi kal-kalbi ya'ud fiqaihi. Orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti anjing yang mengambil kembali, menjilat kembali yurnya. Sehingga qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan umrah, rumah yang ditempati dengan izin diberikan oleh pihak yang memberi, itu menjadi hak liman wuhibatlah, pihak yang diberi hibah tersebut, tidak dikembalikan lagi. Wa bi lafdhin, dalam lafaz lain, man u'mira umrah, ya barang siapa yang diberi umrah, yakni diberi hak penempatan kepemilikan satu rumah, fahiya lahu, maka rumah yang ditempati, tempat yang ditempati ini menjadi hak milik dia, wali aqabihi, dan anak turunannya. Fa innaha lilladzi u'tiyaha, ya maka itu menjadi hak milik yang diberinya. La tarji'u lilladzi a'taha, tidak bisa kembali kepada yang memberi. Ya, li'annahu ata'un waqa'at fihi al-mawarits, karena ini adalah pemberian yang telah jatuh padanya hukum waris. Ya, ketika di sebagian para ulama kita seperti disebut oleh Ibnu Mulakin rahimahullah, kalau seandainya seorang bilang ini rumah, ya a'martuka, ya walidur riyatik wali aqabik, ya wali aqabatik walidur riyatik, ya ini rumah silakan kamu tempati untukmu dan anak turunanmu. Ya, maka kalau seperti ini, sepakat para ulama, ini sudah menjadi hak milik yang menempati dan sudah menjadi waris bagi anak turunannya. Maka sudah awal sudah menyatakan ini rumah amartuka walidur riyadik, ya kamu dan anak turunanmu tempati. Ya, sudah kembali, maka ini sudah menjadi ata'un waqafil mawaris. Qala Jabir rahimahullahu taala, innamal umrah allati ajazaha Rasulullah sallam umrah, yang dibolehkan Rasulullah sallam, ya, yang menjadi hak milik yang diberi, an yaqul hiya laka wa li aqabik, ya ini rumah ini silakan untukmu dan anak turunanmu. Ini sudah menjadi hak milik otomatis. Qala fa amma idza qala hiya laka ma ishta, ya adapun kalau ini yang masuk ke bab umrah adalah kalau yang memberi, yang punya rumah bilang hadhihi dar, ya laka wali aqabik, untukmu dan anak turunanmu nempati, silakan. Nah, ini berarti sudah menjadi hak milik. Adapun kalau yang keadaan kedua, kasus kedua, dia bilang hadhihi dar laka ma ishta, iya ini rumah silakan kamu pakai selama kamu hidup dengan kaid laka ma ishta. Qala fa innaha tarji'u ila sahibiha, kalau ini tetap nanti kembali kepada pemiliknya ketika yang diberi hak meninggal dunia. Ini masuknya ke bab ya al-i'arah, pinjam meminjam, ya artudar, minjam rumah dengan waktu tertentu. Qala fi lafdhin muslim, amsiku alaikum amwalakum, ya tahanlah oleh kalian harta kalian, wala tufsiduha, janganlah kalian merusak harta kalian, ya diantaranya dengan cara umrah. Fa innahu man a'mara umrah fahiya lilladzi umiraha hayyan wa mayyitan wa liaqabihi, karena barang siapa yang dia memberikan rumahnya kepada satu pihak untuk ditempati oleh dia dan anak turunannya, maka ini lilladzi umiraha, maka ini telah menjadi hak milik orang yang menempatinya ketika dia hidup dan mati dan untuk anak turunannya. Ya, kalau dia bilang ini hadih dar laka wa dzurriyyatik atau laka wali aqabik, otomatis ini juga menjadi harta milik dia, tidak bisa diambil kembali. Nah, kata beliau rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Apa irabnya bil umrah? Lajiz. Bil umrah apa irabnya? Belum belajar. Bil umrah. Faris. Bil umrah. Gede-gede. Kenceng suaranya. Mbak, bil umrah. Bil umrah apa ya Rabnya? Man. Salah. Bisa salah. Tolah. Salman. Arzan. Enggak punya kitab. Apa yang dibawa? Kitabnya ada. Lahdi. Ahmad. Ya majrur ba huruf jar umrah majrur orang jar di malam itu ya kata Abdur kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bil umrah bahar pujar umrah majrur bil ba. Ya Allah tijarihi kasra muqaddarah man miduriha at-ta'addur kana isim maksur. Qala fi lafzin man u'mira umrah. Ya barang siapa yang diberi kesempatan untuk menempati satu rumah, ya dengan kaid tadi kata Jabir dengan menyatakan ini adalah untukmu dan anak turunanmu, ya fa innaha lillati utiha, maka ini rumah sudah menjadi milik yang diberi, tidak bisa kembali, la tarji'u lillati ataha, ya tidak bisa kembali kepada yang memberinya, li'annahu ata'un waqa'at fihi al-mawaris, dan itu adalah pemberian yang telah ada padanya mawaris. Wa bi lafzi muslim amsiku 'alaikum amwalakum wa la tufsiduha, yang kalian merusaknya ini merusak kepemilikan harta kalian. Fa innahu man a'mara umra fa yalil ladzi umiraha hayyan wa mayyitan wa li aqabihi. Pada sabda Al-Basam rahimahullahu taala al-umra bi dhamil 'ain al-muhmalah wa sukunil mim wa alif maksurah. Ya, alif maksurah. Sehingga dia isim maksur. Mushtaqqah min al-umur, ya diambil dari kata umur wahwal hayah. Summiyat bidzalik, dikatakan dengan ini umrah, li'annahum kanu fil jahiliyah, karena dulu mereka di masa jahiliyah, yu'tir rajulu ar-rajula ad-dara aw ghairaha. Nah, dulu mereka di masa jahiliyah, yu'tir rajulu rajula, seorang memberi kepada yang lain dar, rumah atau lainnya. Wa yaqul, dia berkata, a'martuka iyyaha. Ya. Di luar afwan tuh, Mi. Suruh pulang aja, Mi. Ya bermain-main di luar. A'martuka iyyaha. Ya, ini dari kata umur. Ay abahtu laka muddat umrik. Ya, aku bolehkan untukmu menempati rumah tersebut muddat umrik wahayatik, selama umurmu masih ada, selama hidupmu. Ini masa jahiliyah. Sehingga dikatakan umrah. Qala rahimahullahu ta'ala u'mira bi dhammi awwalihi wa qusira al-mim mabniyun li majhul. Kata beliau al-ma'na jimari. Al-umra wa mithluha ar-ruqba naw'ani min al-hibah. Ya, dua macam bentuk hibah. Hibah, ya, pemberian satu pihak kepada yang lain semata-mata di qasdi di at-tawaddud wa ta'aluf, semata-mata untuk mendatangkan hubungan baik, kecintaan, kedekatan. Kanu yata'atawna huma fil jahiliyah. Dulu mereka biasa lakukan di masa jahiliyah. Fakana ar-rajulu yu'ti ar-rajula. Dulunya seorang memberi yang lain, memberikan kepada orang yang lain ad-dar, rumah, atau ghairaha. Bikawli dengan ucapannya a'martuka iyaha. Iya. Aku telah bolehkan kamu untuk menempatinya selama umurmu. Au a'taitukaha umraka au umri. Atau aku berikan rumah ini kepadamu umraka selama umurmu masih ada, atau umri selama umurku masih ada. Dikait dengan umurmu yang diberi atau umri yang memberi. Qala fakanu, maka dulu mereka ketika melakukan seperti ini yarkubun mautal mauhublah, menanti-nanti meninggalnya yang diberi. Liyurjiu bihibatihim, agar bisa mengembalikan kembali, mengambil kembali hibah mereka. Qala, kata beliau faqarra asy-syar'u al-hibah. Maka syariat Islam iya menegaskan, menetapkan hukum hibahnya. Hibahnya mustaqar. Wa abtala asy-syartal mu'tada laha. Adapun syarat yang dulu biasa dilakukan jahiliyah dinyatakan sebagai batil, syarat yang batil. Wa warruju, syarat nanti bisa diambil kembali itu syarat yang batil, diterangkan batilnya dalam syariat. Kalau kamu sudah memberikan kepadanya, kepada keturunannya, maka tidak bisa diambil kembali. Ini syarat yang batil. Li'anna al-a'ida fi hibatihi, karena seorang yang mengambil kembali hibahnya kal-kalbi yaqi, seperti anjing yang muntah summa ya'udu fi qayyi, kemudian dia mengambil kembali muntahnya, menjilat kembali. Qala rahimahullah walidha qadha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Nabi SAW memutuskan bil umrah liman duhibatlah, umrah, rumah atau gedung yang telah diberikan itu diputuskan oleh Nabi SAW menjadi milik orang yang diberinya. Liman uhibatlah. Wali aqabi min badian, menjadi hak anak turunan yang diberi hibah setelah dia meninggal. Yang diberi hibahnya Zaid, maka dia sudah menjadi Zaid, milik Zaid. Wali aqabihi, wali aqabi Zaid, dan juga menjadi anak turunan Zaid yang telah mendapatkan pemberian rumah tersebut. Min ba'di, setelah Zaid meninggal, maka menjadi hak milik anak turunannya, warisan. Qala wa nabbahahum, dan Rasulullah mengingatkan mereka ila hifzi amwalihim, untuk menjaga harta mereka. Bi dhannihim adama luzumi hadha syarat. Ya, adama mansub karena dhann, ini masdar mudhaf ya'mal amalal fi'il. Bi dhannihim adama luzumi hadha syarat. Ya, karena mereka menyangka tidak lazimnya, tidak mengikatnya, luzum sini mengikat, tidak mengikatnya syarat yang mereka lakukan. waibahatir ruju' waibahatar ruju' fiha bidhannihim ibahatar ruju' fiha, karena mereka menyangka bolehnya mengambil kembali umrah yang rumah yang telah mereka jadikan sebagai umrah. Rasulullah mengingatkan, kata beliau, amsiku alaikum amwalakum, tahan oleh kalian harta kalian, jaga. Wala tufsidu, jangan kalian merusaknya, mengurangi harta kalian. Iya. Merusak kepemilikan harta kalian ya dengan cara umrah. Fa innahu man a'mara umrah fa hiya lilladzi umiraha hayyan mayyitan wa liqabihi. Qala hadza ma lam yusarrih al-wahibu bi annaha lil mauhubi lahu ma asha faqat. Ini kembali beliau mengingatkan apa yang disebut oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ini hukum umrah itu menjadi hak milik yang diberi dan keturunannya, ma lam yusarrih, selama tidak menegaskan al-wahib yang memberi, bi anna tilkal umrah lil mauhibi lahu, untuk yang diberi, ma asya faqat, selama dia hidup saja. Ya, selama tidak ada kaid, tidak ada batasan, tidak ada syarat sampai meninggal, selama hidup saja. Qala fal muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat mereka, harus memenuhi syarat-syarat di antara mereka. Ya, sehingga kalau pihak yang memberi menyatakan silakan kamu tinggal di rumah tersebut selama kamu hidup, ya berarti sesuai dengan syarat, hanya sampai dia hidup. Kalau hidupnya sudah selesai, meninggal, kembali kepada pihak yang memberi. Kata beliau, wa yakunu hukmuha hukmul ariyah, maka hukumnya seperti hukum pinjam meminjam barang. Berarti hukumnya sama dengan dia minjam apa namanya rumah selama dia hidup. Kalau sudah meninggal, maka dikembalikan kepada yang meminjamkan. Ya, tadi sekali lagi kita bawakan dua. Ya, kalau yang ini bilang amartuka iyaha ya wali aqabik. Ini silakan kamu tempati rumah ini, saya punya rumah banyak, ada 10 di kampung, ada 10. Yang ini silakan kamu tempati olehmu, anak-anakmu, cucumu silakan. Kalau ini berarti apa? Sudah menjadi hak milik dia. Ya, sudah menjadi hak milik dia. Kalau ini dia dengan batasan. Ini silakan, saya kebetulan ada rumah 2 yang masih ini masih besar, masih luas, cukup untuk saya. Ini silakan kamu tempati ya selama kamu hidup atau selama saya hidup, maka ini sesuai dengan syarat, seperti minjem rumah ya selama umur masih ada. Kalau sudah dia meninggal, maka anak turunannya harus kembalikan ke pemiliknya. Ya, kembali ke pemiliknya. Ini maksud beliau rahimahullah, ma lam yusarrih al-wahib bi annaha lil mauhub lahu ma asya faqat. Qala lakin la yurji'ul wahibu fiha illa ba'da wafatil mauhubilah. Ini yang kedua tadi. Kalau dia bilang silakan kamu tempati selama kamu masih hidup, selama kamu hidup, selama umurmu, ya sepanjang umurmu. Ini nanti kalau dia meninggal, kembali kepada yang punya dan hukum-hukum pinjaman. Tetapi yang perlu diingat, kata beliau, pihak yang memberi kesempatan tempati wahib, tidak boleh dia mengambil kembali rumah tersebut kecuali setelah meninggalnya yang diberi ya hak nempati rumah. Kalau dia masih hidup, iya, Zaid iya punya rumah 2. Kata Zaid kepada Amr, "Ya Amr, faddal. Iya, tempati rumah saya ini iya mudah ta umrik. Selama kamu hidup silakan. Iya, gratis tempati." Berarti apa? Kalau Amr meninggal, harus dikembalikan kepada Zaid. Tapi kata beliau, Zaid tidak boleh ngambil kembali selama Amr masih hidup. Iya, jangan tiba-tiba rumah saya mau tempat saya tempati, mau saya kontrakan, ambil, enggak bisa. Al-muslimun ala syurutihim. Dosa dia kalau berbuat demikian, zalim. Li'annal wafa'a bil wa'id wajib, karena menunaikan janji itu wajib. Dia janjinya selama kamu hidup tempati. Ya, kalau sampai ya dia ingkari, maka ini perbuatan dosa. Ini menyelisihi janji. Walikhlal, walikhlaf, dan mengingkari janji, tidak menepati janji, itu min sifatil munafiqin, termasuk sifat munafiqin al-muharramah, yang diharamkan. Ayatul munafiq thalath, idha haddatha kadaba, wa idha wa'ada akhrafa, wa idha tumina khana. Nah, Allah alam, bisawab, itu kesimpulannya. Intinya dipahami dulu. Ya, apa itu umrah? Umrah itu adalah seorang yang punya rumah, dia bilang ke satu pihak, silakan kamu tempati rumah saya. Tapi ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia bilang silakan kamu tempati, ya, ini rumah untukmu dan untuk anak turunanmu, anak cucumu, silakan. Kalau ini sudah milik dia, tidak bisa ambil kembali. Kalau yang kedua apa? Dia bilang silakan kamu tempati selama kamu hidup. Ya, berarti ini pinjaman. Kalau dia telah meninggal, anaknya, ahli waris harus dikembalikan kepada pemilik. Itu intinya, dua dipahami dulu. Wallahu a'lam bishawab.